إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan dalam hadis yang kita alhamdulillah semuanya menghafalkannya, wa li kulli mri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatannya. Orang tersebut mendapatkan pahala apabila niatannya karena Allah dan mengikuti Rasul. Orang tersebut akan mendapatkan dosa ketika dia niatannya bukan karena Allah dan tidak mengikuti Rasul. Para ulama menyebutkan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sama dengan amal perbuatan seseorang. Niatan itu termasuk di antara amal perbuatan yang menentukan seorang akan mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa contoh hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan tentang kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari Allah Azza wa Jal itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Mari kita simak sedikit beberapa hadis yang akan kami sampaikan. Itu sebagai pelajaran menengok tentang diri kita masing-masing. Apa yang kita raih dari Allah, maka sesungguhnya itu adalah balasan dari Allah Azza wa Jal terhadap perbuatan yang selama ini dilakukan oleh kita. Demikian pula berlalu, begitu terus sampai nanti kelak yaumul kiamah, kita akan mendapatkan apa nanti di akhirat. Itu tidak lain adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, ihfazillaha yahfazuka, jagalah olehmu Allah maka Allah akan menjagamu. Perhatikan ya kaum muslimin, syarat ketika ditemui atau dipenuhi maka engkau akan mendapatkan al-masyrut, sesuatu yang Allah janjikan untuk engkau raih. Ihfazillah, jagalah olehmu Allah, maka Allah akan menjagamu. Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam syarah kitab Riyadhus Salihin, ihfadillah, jagalah olehmu Allah, maknanya adalah dengan engkau menjalankan syariat ini, dengan mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Ketika kita melaksanakan hal ini, menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala untuk supaya tetap ada di muka bumi ini, dengan kita mengamalkannya pada diri kita masing-masing, kita mempelajarinya, giat mengkajinya, membacanya, mentelaah, membaca keterangan para ulama tentang ayat dan hadis, itu juga usaha kita dalam rangka menjaga agama Allah, dan kemudian kita mendakwahkannya kepada umat agar umat tahu tentang agama Allah. Kita hidupkan zahirin al-haq, kita tampilkan al-haq, kita perjuangkan al-haq, maka Allah akan memberikan pahala. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Al-Syaikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala wa ghafaralah memaknakan kalimat yahfadka, Allah akan menjagamu, menjaga yang paling pokok, menjaga dari ketergelinciran kepada kesesatan, menjagamu dari bid'ah, menjagamu dari kesyirikan, menjagamu daripada dhalalat, kesesatan demi kesesatan, menjagamu dari khutuwati syaitan, menjagamu agar engkau tetap bisa istiqamah di atas sunnah, bisa istiqamah di atas tauhid, ilal mamat, sampai mati. Ini penjagaan yang paling besar disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang lainnya penjagaan fisikmu, penjagaan kesehatanmu, yahfadka umurad dunyak, Allah menjaga urusan duniawimu, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Karena kalimat yahfadka, Allah akan menjagamu, umum. Lafadnya umum. Ketika kapan kita meraih janji Allah ini? Ketika kapan, ya kaum muslimin, kita sangat menginginkan istiqamah, kita sangat menginginkan sabat al-haq, kokoh di atas al-haq, kita menginginkan supaya menjadi ahli tauhid, langsung sampai terus menerus kita ingin sebagai salafi, maka penuhilah olehmu. Syaratnya dengan mempelajari dinullah, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Hadirin yang dimuliakan, hadis ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang beliau sebutkan dalam syarahnya, in tansurullaha yansurkum withabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah, Allah akan menolongmu, dan Allah akan kokohkan kaki-kakimu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu, ekor muslimin, yang akan kita raih adalah sama dengan amal perbuatan kita. In tansurullaha, jikalau engkau menolong Allah, yakni menolong agamanya, maka Allah akan menolongmu, dan Allah akan mengokohkan kakimu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, perhatikan sejenak, wahai kaum muslimin, walaupun sambil ngantuk, perhatikan. Perlu kami sampaikan bahwa ngantuk itu termasuk dari bagian lahun yang bisa menghilangkan pahala jumatannya. Walaupun sah, tetapi pahalanya nol. Sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mensyarah hadis Nabi, "Wa man nasal hasa faqad lagha." Barang siapa yang bermain-main pasir, maka sungguh dia telah lagha. "Faman lagha fala jum'ata lah." Siapa yang lagha maka tidak mendapatkan pahala Jumat. Bermain pasir, mengapa menyebabkan lagha? dikarenakan terputus perhatian dia dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh khatib ngantuk lebih daripada sekedar bermain pasir. Al-jaza'u min jinsil amal. Amalanmu seperti itu, terputus pahalamu dikarenakan kau terputus dari mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Hadirin yang kami muliakan, Al-Syeikh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan, intansurullaha, jikalau kalian menolong Allah, yakni menolong agamanya, Allah akan kokohkan kamu dan Allah akan menolongmu. Pertanyaannya itu, kaum muslimin, apakah benar-benar kita menolong agama Allah? Unduru barakallahu fikum pertanyaan ini. Apakah benar-benar kita menolong agama Allah sehingga kita akan mendapatkan pertolongan Allah dan kokoh? Atau jangan-jangan kita bukan menolong agama Allah, tetapi kita menolong kadangkala egonya diri kita masing-masing. Yang diperjuangkan bukan agama Allah, tetapi pemikirannya dia yang dia inginkan untuk tetap dibenarkan dan tidak sudi kalau seni disalahkan, maka dia bela itu walaupun memiliki konsekuensi korban yang begitu dahsyat. Benarkah kita menolong agama Allah? Jangan-jangan yang kita bela adalah pondok kita yang ternyata bermasalah, pondok kita ini. Jangan-jangan kita tidak memperjuangkan agama Allah, yang kita bela guru kita. Mari introspeksi diri. Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita dengan syarat apabila kita betul-betul menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan kokoh di atas al-haq, diterima oleh Allah azza wa jal, wa tudhul qabul ala wajhil ard, dan akan diterima oleh umat di atas sunnah tentunya pengertiannya. Maka hadirin kaum muslimin, kita berjalan dalam dakwah tidak bisa berjalan sendiri. Kita berjalan dalam mengelola pondok tidak bisa berjalan sendiri, harus mendapatkan pertolongan dari Allah. Laulallah, kalau bukan karena Allah, tidak akan terjadi apa-apa pada kita. Tidak ada kokohan, tidak ada sabat al-haq kalau bukan karena Allah. Maka kita butuh pertolongan Allah, penuhilah oleh kita syaratnya. In tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian betul-betul membela agama Allah, bukan membela kepribadianmu, bukan membela egomu, bukan membela yang lain, koreksi apa yang kau serukan, koreksi apa yang kau ajarkan, koreksi apa yang kau dakwahkan, betulkah itu mendatangkan pertolongan Allah? Yang dibuktikan dengan sabat al-haq, yang dibuktikan di atas al-haq kokoh. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, mutlak pertolongan Allah kita mengharapkannya, kita memohonkannya, mutlak pertolongan Allah azza wa jal. Maka mari kita bersama-sama memenuhi syaratnya, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu akan sama dengan apa yang kita lakukan. Kekokohan dan pertolongan Allah itu akan kita raih manakala kita betul-betul menyerukan al-haq, tidak ada tendensi dan tujuan yang lain. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kami ingatkan yang berkaitan dengan niatan. Kadangkala seorang fisiknya masya Allah sunnah, kadangkala fisiknya sunni salafi, yang menjadi permasalahan adalah tentang an-nawaya, niatan-niatan. Kadangkala ucapannya ayat, ucapannya hadis, qala Allah wa qala Rasul, qala ulama. Akan tetapi nawaya, niatan-niatan, an-niyat Rasulullah SAW ketika mengatakan walikulli mri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang disebutkan oleh Rasul contohnya? Hijrah. Amalun azim. Amalan yang besar. Yang ada di waktu itu. Hijrah. Tasawur. Penggambaran amalannya. Hijrah. Nabi tidak berbicara yang lain. Karena di waktu itu sedang diamalkan amalan hijrah. Sebagai contoh adanya orang yang tasawurnya adalah tasawur minal muhajirin. Tetapi an-niyat berbeda-beda. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya isibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila mahajir ilaihi. Bisa jadi fisik kita menampakkan sunni, tetapi hakikatnya dalam dakwah kita bukan membela yang sunnah, tetapi sunnah itu digunakan sebagai kendaraan supaya apa yang diinginkan dia tercapai. Bukan dia menaiki sunnah untuk dia berlabuh dengan sunnah. Tetapi sunnah ini dipakai oleh dia agar dijadikan sebagai senjata supaya orang menilai dia di atas sunnah, padahal dia ingin melakukan apa yang dia inginkan. Hududun nafs, ini bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya kepentingan jiwa, egoisme, dan yang lain-lainnya. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, walikulli mri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan yang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau betul-betul nasrullah, menolong Allah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadamu dan dibuktikan dengan kokokohanmu di atas tauhid wa sunnah. Aqulu qali hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafur rahim. Tidur. Suruh wudhu dulu. Duduk. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih banyak contoh-contoh al-jaza'u min jinsil amal. Di antaranya Nabi alaihi salatu wasalam beliau menyebutkan ta'arraf ila Allah firha ya'rifka fi syiddah. Hendaknya engkau ingat kepada Allah dalam keadaan engkau lapang, dalam keadaan engkau senang, selalu ingat kepada Allah. Kekayaan yang kau miliki tidak berarti engkau lupa dengan Allah. Bahkan semakin kau beribadah kepadanya. Kesehatan, kekuatan fisik yang kau miliki, engkau selalu pakai itu untuk beribadah. Ta'aruf ilallah. Hendaknya engkau selalu ingat kepada Allah ketika engkau dalam keadaan bahagia. Maka ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengingatmu ketika engkau dalam keadaan genting. Allah akan mengingatmu dalam wujud membantumu, menolongmu, menjagamu dalam keadaan engkau genting, terdesak, penuh dengan kesulitan, problematika, permasalahan. Ta'arif ilallah. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya'rifka fi syiddah, Allah akan mengenalimu. Allah akan mengerti tentang kebutuhanmu. Allah akan mencukupi apa yang kau inginkan. Ketika kapan itu? Ketika kita memenuhi syaratnya. Di mana kita selalu ingat kabar Allah dalam keadaan kita bahagia, tidak lupa dengan Allah. Dalam keadaan berhasil, tidak lupa dengan Allah. Dalam keadaan sehat, tidak lupa dengan Allah. Tidak lupa dengan Allah itu tandanya apa? Selalu mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu adalah zikrullah. Bukan hanya sekedar eling, tetapi dia menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dengan demikian dia ingat. Dan dia meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Dan dengan demikian dia pun ingat kepada Allah. Maka ketika kita genting, Allah akan menolong kita. Allah akan membela kita, membantu kita. Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan dalam menjalankan dakwah ini, dalam menjalankan roda pendidikan ini. Karena mutlak kita butuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mungkin kita bersandar kepada diri kita masing-masing. Maka tentunya kita harus memenuhi persyaratannya. Lakukanlah syaratnya. Intansurullah. Jikalau kita betul-betul membela agama Allah, betul-betul membela agama Allah, bukan urusan yang lainnya, maka bergembiralah dengan janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya. Yansurkum. Allah akan membela kalian. Yuthabbit aqdamakum. Allah akan kokohkan kaki-kaki kalian di atas tauhid wasunnah, mendapatkan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan kita dan memaafkan seluruh kesalahan-kesalahan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma aghfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit quluban ala dinik, wa ya musarrifal qulub isrif quluban ala ta'atik. Allahumma arina al-haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batila farzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Aqimus salah.